Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan kita masih pada penerangan usapan penulis rahimahullahu taala tentang riwayat Imran Ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Marfu'an laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Kita lihat atau ulang sedikit al makna al ijmali lil hadits, makna secara umum terhadap hadits ini. Qala hafizahullahu ta'ala, yani Asy-Syaikh Al-Fauzan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yakunu min atba'ina al-mutabbi'ina li syar'ina man fa'ala at-tiyarata awil kahanata awil sihra aw fu'ilat lahu hadhil asya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini bukan termasuk dari pengikut kami, orang-orang yang mengikuti syariat kami, orang yang melakukan praktek tiaroh, tatoyur, melakukan praktek kahanah, perdukunan, melakukan praktek sihir, atau orang yang meminta orang lain untuk dilakukan untuknya perkara-perkara ini. Li'anna fiha iddi'aan li'ilmil ghaib alladhi ikhtassallahu bih. Dikarenakan pada perkara-perkara ini mengandung unsur iddia, pengakuan, pendakuan, mengetahui urusan gaib yang itu adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Urusan gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa fiha ifsadan lil aqaidi wal uqul, dan pada perkara-perkara ini juga mengandung ifsad, pengrusakan, mengandung unsur pengrusakan, merusak aqaid, akidah-akidah, wal uqul, akal-akal yang sehat. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhil umur faqad kafara bil wahyil ilahi alladhi ja'a bi ibtali hadhil jahiliyat wa biqayati al-uqul minha. Dan siapa yang membenarkan orang yang melakukan perbuatan ini, maka sungguh dia telah mengingkari wahyu yang Allah turunkan, di mana wahyu tersebut datang Allah turunkan untuk membatilkan apa yang datang dari urusan jahiliyah ini. Perbuatan tatoyur, perdukunan, sihir, itu adalah urusan-urusan jahiliyah yang Islam datang membatilkannya. Wawiqayatil uqulu minha, dan untuk menjaga akal yang sehat dari rusak karena perkara-perkara ini. Wayalhaqu bidzalik ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'ati ma yusama bil kaf aw rabbi sa'adatil insani wa syaqaihi wa hadzihi bil buruj wa nahwi dzalik. Dan dikategorikan dengan hal ini, dimasukkan dalam perkara ini terlarangnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dari pembacaan terhadap tangan-tangan manusia, atau mengkaitkan kebahagiaan manusia ataupun celakanya dengan menerawang atau melihat kepada bintang-bintang, atau yang mungkin mereka sudah merumuskannya dengan penamaan zodiak-zodiak, Scorpio dan lain-lain. Pernah membaca ya, Gentar? Pernah dengar? Scorpio, apalagi, kalau dulu hampir di setiap koran itu tidak sepi, dari satu kotak urusan ini. Dimasukkan dalam bab ini atau perkara ini. Tiaroh kahana asihar. Baik. Qala hafizahullah ta'ala wa qad bayyana kullun minal imamaini al-Bahawi wa Ibn Taymiyah ma'nal arraf wal kahin wal munajjim wal rammal bima hasiluhu anna kullaman yadda'i ilma syai'in minal muhayyabat fahuwa imma dakhilun fismil kahin aw musyarikun lahu fil makna fayalhaqu bih. Dan sungguh masing-masing dari dua imam yang besar, Imam Al-Baghawi juga Al-Imam Ibn Taymiyah, telah menerangkan akan makna al-arraf, al-kahin, al-munajjim, ar-rommal, di mana kesimpulannya adalah anna kulla man yadda'i ilma syai'in minal muhayyabat fahuwa imma dakhilun fismil kahin au musyarikun lahu fil makna fayalhaqu bih. Setiap orang yang mendaku, mengaku tahu perkara gaib, bisa jadi orang ini termasuk dari apa yang dikatakan dukun atau berserikat pada dukun dalam hal makna, sehingga dia dikategorikan atau dianggap dimasukkan ke dalam penamaan dukun. Mungkin di antara antum ada yang masih terpikir atau terkesan bahwa yang namanya dukun itu misal pakai belangkon, pakai keris, cincinnya itu pakai batu akik yang gede pisan, kalungnya itu ya gigi misalnya harimau, tongkatnya tengkorak kodok misalnya. Barangkali tergambar yang seperti itu, rumahnya reot. Barangkali. Ketahuilah yang namanya dukun itu ya gambarannya tidak semua dukun itu seperti itu penampilannya. Ada yang tampilannya pakai jubah, rapi, bersih, imamahnya sebesar ban Vespa misalnya. Ya, ataupun yang lain. Ya. Berlagak kayak kiai. Ceramahnya mantep. Diundang ke sana kemari. Ternyata dalam satu kesempatan dia mendaku mengaku tahu perkara gaib. Bisa menerawang ini, menerawang itu, mengetahui barang yang hilang. Mengaku dia seperti ini. Ya dukun, walaupun penampakannya atau penampilannya seperti itu. Wal kahinu walladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal wa ya'khudhu an mustariqi sam'i minasyayatin kama sabaq fi awwal kitab tauhid. Nah, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh dua imam ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dukun itu, pengertian dukun itu adalah orang yang mengkabarkan perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana dia bisa mendaku, maksudnya mendaku bisa mengetahui hal tersebut, ya, karena dia mengambil dari pengkhabaran mustari kisam, ya, pencuri dengar, yaitu para syaitan yang mencuri dengar ya, apa yang Allah wahyukan. Dia menghabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau mungkin dia menghabarkan ya, tempat hilangnya sesuatu. Ya. Dapatkan berita ini dari pencuri dengar, yaitu para syaitan. Ya. Kama sabaqu fi awwal kitab tauhid, sebagaimana penerangan ini telah lewat dalam awal kitab tauhid. Ya. Begitu ya. Munasabatul hadith lil bab. Apa kecocokan hadith ini terhadap bab? Jangan lupa kita masih pada bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang apa yang datang dalam urusan perdukunan dan yang semacam mereka, ya. Dukun, tukang sihir, tukang ramal, paranormal, ya, mungkin bahasa sekarang orang pinter dan yang lainnya. Apa kecocokan hadis ini terhadap bab ini? Anna fihi annahya wa taghlidha an fi'lil kahana wa nahwiha wa tasdiqi ahliha, bahwa pada hadis ini ada larangan dan juga ada peringatan yang keras dari untuk melakukan perbuatan atau melakukan praktek perdukunan dan yang semodel dengan itu. Dan larangan dari juga apa? At-tasdik. ya, membenarkan pelakunya. Ma yustafadu minal hadith, ya, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Tahrimu di'ai ilmil ghaib, haramnya untuk mendaku, mengaku tahu perkara gaib. Li'annahu yunafi tauhid, karena ya, pendakuan yang seperti ini dari hal yang menafikan, meniadakan tauhid. Yang kedua, tahrimu tasdiki man yaf'alu dzalika bikahanatin aw ghairiha li'annahu kufrun. Pengharaman dari untuk membenarkan orang yang melakukan praktek itu, praktek perdukunan ataupun yang lainnya, ya, karena hal itu adalah dari kekufuran. Ya, praktek perdukunan adalah dari kekufuran. Yang ketiga, wujubu takdzibil kuhan wa nahwihim, wajibnya untuk mendustakan dukun dan mendustakan yang semodel dengan dukun. Wa wujubul ibtiadi anhum wa an ulumihim, dan wajibnya untuk menjauhi mereka, menjauh dari mereka. Wa an ulumihim, dan menjauh dari ilmu-ilmu yang mereka punya. Barangkali mereka ada yang menerbitkan buku-buku pembelajaran dukun untuk tingkat pemula. Nanti tingkat apa, habis pemula, tingkat lanjutan, habis itu tingkat mahir misalnya. Gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut mempromosikan, jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ilmu yang tidak berguna, bahkan itu dari hal yang apa, menafikan, menggugurkan ketauhidan seseorang, merusak akidah seseorang, merusak akal sehat seseorang. Yang berikutnya, wujubut tamassuki bima unzila ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarhima khalafahu, wajibnya untuk bertamasuk, berpegang kuat, berpegang teguh terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan at-tarh, melempar jauh-jauh, membuang jauh-jauh perkara-perkara yang menyelisihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah ini jelas ya. Perkara ini jelas. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Berkata Ibnu Abbas, sahabat Rasul yang mulia, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan mengenai orang atau sekelompok orang yang mereka melakukan perbuatan menulis abjad, yang dengan penulisan itu kemudian mereka mengamat-amati bintang-bintang. Ya, mengamati apa? Bintang-bintang. Ya, abjad. huruf-huruf Arab, ya, abjad, ya, macam-macam bentuknya, ya. Apakah ada kaidah tertentu dalam urusan ini ataukah tidak, saya juga enggak paham. Cuma bentuknya macam-macam. Dan ditulis pada benda yang mereka inginkan. Ada yang ditulis di jaket-jaket, ya, di kertas-kertas yang kemudian dilipat, dimasukkan ke dompet misalnya. Ada yang model bintang, ada yang seperti menyerupai orang, ditambahkan dengan simbol-simbol tertentu. Ya. Mungkin kalau di negeri kita mungkin lebih dikenal dengan raja. Hah, siapa yang bawa raja? Gak ada kan? Alhamdulillah. Pernah dengar raja? Siapa ini, Rizky? Pernah dengar? Pernah dengar raja? Hah? Pernah atau enggak? Pernah ya? Enggak pernah. Ya. Kalau bingung berarti enggak pernah. Ya. Farih, pernah dengar? Jakarta? Biarpun modern, ya, bisa jadi orang-orangnya enggak modern. Ya. Ya, tidak hanya mengenai orang-orang bodoh. Orang-orang yang dikatakan pinter-pinter, lulusan ini, lulusan itu, S1, S2, S3, kalau ada S4 mungkin S4. Ya. Praktek begini juga. Biar lulus, buat rajah ini, rajah itu. Daftar kerja, ya, bikin ini, bikin itu. Ya. Akan melakukan safar yang kebetulan terjadwal sekian hari atau sekian minggu, sekian bulan. Datang ke orang, bikinkan ini. Ya. Tolong jagain saya dalam perjalanan ini. Ya. Buatkan, ya, benda khusus. Rajahkah itu istilah mereka ataupun yang lain? Ya. Nah, kata al-imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas tentang kaum yang mereka melakukan praktek seperti ini, menulis abjad, ya, kemudian diterawang, dilihat bintang, sepertinya demikian-demikian, kamu akan demikian-demikian. Kata Ibnu Abbas, ma'aro man fa'ala dhalik lahu indallah min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan perbuatan ini di sisi Allah nantinya akan mendapatkan bagian. Artinya apa? Orang ini merugi. Ya. Tidak mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dia telah melakukan praktek yang melanggar syariat. Baik, kita lihat dari keterangan Syaikh Shalih Fauzan tentang athar ini. Qala hafizahullahu ta'ala yaktubuna abjad ay yaqta'una huruf abjad hawas ilal akhir. Ya. Mereka menulis abjad, yakni mereka memotong-motong huruf abjad. Ya. Ya, kalau antum pernah lihat raja itu kadang tulisan bahasa Arab tapi pisah-pisah. Dipotong-potong. Mungkin disisipkan apa, ditambah simbol apa, ya, mungkin panah ini, panah itu, bulutan ini, bulutan itu, atau gambar bintang, potong-potong. Ya. Alat itu sama huruful jumal, huruf al jumal. Wa ta'allamunaha lidda'i ilmil ghaib. Hanya saja tujuan mereka melakukan praktek seperti ini, ya, ya, mendaku. Mengetahui perkara gaib, ya, bukan untuk apa? Belajar abjad untuk bisa membuat kalimat, bukan. Tapi ini dipelajari untuk tujuan tadi, ya, biar tahu bocoran perkara gaib. Dibuat kayak ginilah. Setelah itu coba dicocokkan dengan bintang. Cocok berarti demikian. Wah. Wa yanzuruna fin nujum ay wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran. Mereka memandang, melihat ke bintang-bintang, artinya mereka berkeyakinan bahwa an-nujum ini ya, bisa memberikan ta'thir, pengaruh. Fayabnuna umurahum ala za'min fasid, sehingga mereka membangun perkara mereka ya, pada sangkaan yang rusak ini. Wa'tiqadin batil, akidah yang batil ini. Fin nujum, baik tentang urusan najm, bintang. Wal hisabil ladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib. Dan dalam hisab tadi yang mereka sangka bahwa mereka bisa mengetahui, mendapatkan dengan perkara ini ilmu gaib. Ya. Kita yang mempelajari tauhid melihat praktek mereka ya lucu itu. Gede-gede, kita geleng-geleng kepala. Aneh ini orang memang ya. Nyeleneh temen itu loh. Aneh sekali. Cuma kayak gitu, ngeliat itu, diyakini demikian. Ya demikian keadaan manusia. Bagi yang mempelajari tauhid, jelas kebatilannya itu. Kerusakannya jelas. Bagi mereka yang melakukan, ya mungkin tidak. Seneng aja mereka. Apalagi beberapa keadaan, semuanya misalnya atau sebagian besarnya betul cocok ya, dengan apa yang mereka buat, nah semakin kuat lagi ya. Kita geleng-geleng kepala mereka ya, mungkin bahasanya alhamdulillah mungkin benar-benar jos ilmu ini, benar-benar mantap ilmu ini ya. Kalau sudah kayak gini keyakinannya, ya enggak mungkin atau kemungkinan kecil ya ilaman rahimah rabbuh untuk mereka melepasnya. Diwariskan turun-temurun. Ya. Baik. Lanjut. Ma'aro bifathil hamzah bimakna la a'lamu, ma'aro dengan makna la a'lamu, aku enggak tahu. Wa bidhammiha bimakna la adzunu, dan kalau di dhammah dengan makna la adzunu. Min khalaq min nasib, bagian al makna al ijmali lil athar. Kita lihat makna secara umum terhadap athar ini, athar Ibnu Abbas. Yaqulu Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, la a'lamu wa la adhunnu ana man yaktubu hurufa abjad wa yanzuru fin nujum wa yabni ala dhalikal hukma ala al mustaqbal. Ma aro liman fa'ala dhalika nasiban indallah, li'ana dhalika yadkhulu fi hukmil arrafin al-mudda'in li'ilmil ghaib. Ibnu Abbas mengatakan, aku enggak tahu kalau orang yang menulis huruf-huruf abjad yang kemudian dengannya melihat kepada bintang-bintang, ya, membangun hukum terhadap apa yang akan datang dengan perbuatan tadi. Kata Ibnu Abbas, ma'aro, aku tidak melihat bagi orang yang melakukan perbuatan ini mendapatkan bagian di sisi Allah. Ya. Karena apa? Karena hal itu masuk atau termasuk orang tersebut masuk pada hukumnya arrafin, tukang ramal, dukun yang mendaku mengaku perkara gaib, ilmu gaib. Baik. Munasabatul athar lil bab. Anahu yadullu ala anna kitabata Abijad wa ta'allumaha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaib wa nadhari fin nujum ala tiqadin anna laha ta'thiron. Kullu dhalik yadkhulu fil arafah. Cetakan lain apa? Arafah, benar? Yang lain? Arafah. Wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu min Allah. Kecocokan athar terhadap bab ini, bahwa athar ini menunjukkan bahwa menulis abjad mempelajarinya, ya, bagi orang yang dengan perbuatan ini mendaku mengetahui perkara gaib dan juga memandang atau melihat kepada bintang-bintang, di mana dia memiliki keyakinan bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh. Semua ini masuk dalam pembahasan arafah, apa namanya tadi, dukun atau tukang ramal. Wa man fa'alahu, maka siapa yang melakukan praktek ini, perbuatan ini, faqad adha'a nasibahu minallah, maka sungguh dia telah menghilangkan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuang, melenyapkan jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat termasuk dari orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Baik. Ma yustafadu minal athar. Beberapa faedah yang bisa diambil dari athar ini. Tahrimu ta'allumi abijat ala wajhi di'ai ilmil ghaibi bihi. Haramnya mempelajari abjad dalam rangka mendaku, atau dengan belajar ini dia mendaku mengaku tahu perkara gaib. Li'annahu yunafi tauhid, karena hal ini menafikan, ya, menafikan, meniadakan tauhid. Amma ta'allumuha litahaji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun kalau mempelajari abjad, ya, abatata sampai ya, itu dipelajari, tapi untuk urusan tahajji wa hisabil jumal, untuk merangkai kalimat-kalimat, ya, sehingga dengannya menjadi memiliki makna, ini dirangkai ini menjadi ini, ya, ya tentunya la ba'sa bih, enggak, ya tidak.